Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhum. Wa qala al-Imam al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu. Wa alayhima an ya'murahu bis-salah. Wa bima ataka min as-sawm idha balagha sab'a sinin. Wa yudribahu ala tarki dhalik idha balagha 10 sinin. Wa yamna'ahu min qurana'i su' wa khulata'i syar. وابن الغالب عليه الفضول والغفلة من صغير أو كبير ويزيد في تعهده وحسن النظر عليه مهما ظهرت فيه مخايل التمييز ولا يدعاه يقول ولا يفعل إلا الملح المستحسن ليقع نشوءه على ذلك ويرسخ فيه تعود العادات الحسنة فيتيسر عليه العمل بذلك في كبره فإن الخير عادة وأكثر وظائف هذا الحين من هذا العمر يتعلق القيام بها بالآباء والأولياء ومن المهم حفظ الصبي من الصبيان الذي ليس من أولاد أهل الخير ولا من المغارس الطيبة فقد قيل أكثر فساد الصبيان من بعضهم لبعض وقد ذكر الإمام حجة الإسلام رحمه الله في كتاب ريادة النفس من الإحياء بيانا كافيا شافيا في رياضة الصبيان وكيفية العمل في حسن تربيتهم وهذا الوقت الذي هو من حين الوضع إلى حين البلوغ حال تخفيف من الله عز وجل ليس فيه تكليف على الصبيان بصلاة ولا بصوم ولا بغيرهما من التكاليف الشرعية إلا ما كان على الأولياء من الأمر بذلك وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وذلك من الله وفضل ولطف وتخفيف وأعمال الطفل من الطاعات التي تكون قبل البلوغ في صحائف أبويه من المسلمين ومهما أحسن بتربيته والقيام عليه كما ينبغي فالمرجو من فضل الله ألا يخيبهما من توابر أعماله الصالحة وطاعاته بعد البلوغ بل المرجو من فضل الله أن يكون لهما مثل ثوابه ويشهد ذلك ما ورد من الأحاديث في الدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير فإنهما قد دعواه إلى الهدى ودلاه على الخير مهما أخذ في حقه بنحو ما ذكرناه من الإحسان في تربيته وأمره بالخير وترغيبه فيه ونهيه عن الشر وزجره عنه والله أعلم إلى آخر ما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد, الحمد لله segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kaitan dengan pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai pada pembahasan tentang masalah umur yang kedua dari perjalanan hidup manusia dan kaitannya dengan permasalahan bagaimana kita mendidik anak-anak ketika masih kecil dalam usia yang masih dini, kemudian bagaimana kita mengajari mereka. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menerangkan wa alaihima ayya'mura bis-salah ayya'murahu bis-salah wa bima ataqa minas-saum, bahwa menjadi suatu kewajiban bagi orang tua, seorang ayah ibu itu untuk memerintahkan anaknya melakukan salat, kemudian juga melakukan puasa jika dia ini mampu. Ya. tubuhnya ini, fisiknya ini mampu untuk puasa, maka juga diperintahkan untuk berpuasa. Idza balagha sab'a sinin, apabila telah mencapai usia 7 tahun. Sudah sampai usia 7 tahun, maka kewajiban, ini bukan suatu hal yang sunnah, kewajiban bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat, juga melakukan puasa jika fisiknya mampu. Ini perintah daripada Rasulullah SAW kepada kita sebagai orang tua, harus memerintahkan anak demikian. Wa yadribahu ala tarki dalik idza balagha ashra sinin, dan apabila telah mencapai usia 10 tahun kemudian meninggalkan salat, meninggalkan puasa sedangkan mereka ini mampu, maka hendaknya dipukul. Ajaran daripada Rasulullah SAW untuk memukul anak tentunya adalah ajaran yang paling baik di antara ajaran-ajaran yang lain yang mungkin sekarang ini berkembang dengan membiarkan anak dan lain sebagainya untuk kemudian melakukan suatu apa yang diinginkan anak, nuruti anak dan lain sebagainya. Sesungguhnya pasti ajaran yang diberikan oleh Rasulullah adalah ajaran yang paling baik. Tentunya kita melihat ada batasan-batasan dalam syariat, bagaimana cara memukul anak dan lain sebagainya. Ketika memukul anak itu tentunya tidak sampai berdarah, kemudian tidak melakukannya pada tempat-tempat yang berbahaya, itu pasti ada ketentuannya. Semacam ini tidak kemudian semena-mena orang tua berbuat apapun yang diinginkan. Tapi itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diperbolehkan untuk memukul anak ketika anak kemudian meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaitannya dengan permasalahan salat ataupun puasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu hal yang penting, ya, sangat penting sekali, hingga akhirnya menjadi perhatian orang tua hingga taraf semacam itu, ya. Nah, apabila kaitannya dengan selain ini, maka bukan suatu hal yang harus kemudian kita lakukan untuk kemudian memukul anak dan lain sebagainya. Tapi kaitannya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Rasulullah SAW, maka menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk membesarkannya, mengagungkannya, menunjukkan bahwa ini suatu hal yang besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kemudian disepelekan semacam itu. Wa yamna'ahu min qurana isu wa khulata isyar. Dan kemudian termasuk tugas daripada orang tua adalah mencegah anak-anak kita untuk kemudian berkumpul dengan teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang buruk. Jangan sampai mereka ini kumpul dengan mereka, karena sesungguhnya yang namanya tabiat itu saling mencuri satu dengan yang lain. Tabiat mencuri ini maksudnya bagaimana? Artinya orang yang kemudian satu tabiat bisa terpengaruh dengan tabiat yang lain ketika dia berkumpul dengan orang tersebut. Sampai disebutkan dalam perumpamaan mereka ini, kalau misalnya ada seseorang kemudian pergi ke pasar niatannya mau baca buku di pasar, belajar mau di pasar itu cuma mau belajar. Sedangkan orang yang di pasar itu lalu lalang di hadapannya dia, tapi dia bawa buku dari pagi sampai sore baca kitab tersebut. Dikatakan oleh para ulama, niscaya sore harinya dia pulang, ngomongnya sudah ngomong seperti orang pasar. Ngomongnya dia sudah berubah menjadi orang yang seperti orang di pasar, jerit-jerit, kemudian sumpah dan lain sebagainya. Bohong itu sudah kemudian akhirnya terucap dari orang tersebut. Kenapa? Karena begitu cepatnya pengaruh yang buruk itu untuk kemudian tertular kepada yang lain. Kalau tertular dengan yang baik, lama prosesnya, sehingga orang itu harus banyak kumpul dengan orang-orang yang saleh. jangan dikatakan oh enggak ada manfaatnya kumpul sama orang soleh, ternyata sama wae padha wae setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan sampai 10 tahun ya akhlaknya anak ini enggak berubah ternyata. Tidak, sesungguhnya ini perlu waktu ya. Untuk kemudian berubah ya, menjadi tabiat pada orang tersebut hal-hal yang baik ini perlu waktu. Tapi kalau yang buruk memang cepat kemudian tertular. Sebagaimana orang itu pasti akan tertular sakit apabila ada orang lain yang sakit. Tidak kemudian orang yang sakit kemudian duduk dengan orang yang sehat jadi tertular sehat. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi yang tertular pasti tertular sakitnya. Maka ini suatu hal yang wajar, yang memang semacam itu keadaannya. Maka seseorang itu harus punya perhatian untuk mengumpulkan anaknya dengan teman-teman yang baik. Hati-hati jangan sampai kemudian berkumpul dengan teman-teman yang tidak buruk. Wa minal ghalib alaihi al-hudul wal ghaflah min saghirin aw kabirin. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kebiasaan orang itu, anak itu kan kemudian akhirnya terbiasa dengan istilahnya sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu hal yang baru kemudian akhirnya dia mengikutinya. Dan kemudian kita bisa lihat pada saat ini anak-anak kalau kemudian melihat televisi ya, kemudian sinetron, kemudian apa saja yang ada di televisi, kemudian berapa waktu selanjutnya pasti anak itu berucap seperti apa yang ada di dalam televisi ya. Berlaku seperti apa yang ada di televisi. Itu kebiasaan yang bisa kita lihat pasti ya. Maka bagaimana kita kemudian harus memilih acara-acara yang kemudian ini bisa ditonton oleh anak-anak kita. Ini yang tidak bisa, kita harus tegas dalam masalah ini. Jangan sampai kemudian kita biarkan begitu saja anak-anak mengambil daripada pelajaran daripada orang lain. Kita ngajarinya sudah susah-susah, dirusak dalam waktu sesaat. Ya, buka televisi, ini juga pelajaran. Ini juga pendidikan. Akhirnya anak terdidik dengan hal-hal yang buruk. Terkadang teman itu tidak ada wujudnya. Ya, seperti televisi ini. Ini adalah teman yang buruk yang kemudian bisa menjadi pengaruh yang besar terhadap anak-anak kita. Maka hati-hati di dalam kita ini memberikan pendidikan terhadap anak. Wa yazida fi ta'ahudihi wa husni nadari ilaihi mahma zaharat fihi makhayilut tamyiz. Beliau mengingatkan harus kita lebih perhatian lagi. Kalau kemudian anak ini bertambah umurnya sampai pada masa usia tamyiz 7 tahun sampai 10 tahun, ini pengawasannya harus lebih besar. Jangan kemudian kita serahkan. Sekarang ini kita ini sudah pasrah bongkoan. Kemudian kita serahkan sama sekolah misalnya. Dan kemudian kita cari sekolah yang dari pagi sampai sore. Kalau ada pagi sampai malam balik kemudian tidur aja habis itu keluar lagi sekolah. Kalau bisa seperti itu. Dan kita sama sekali tidak ada andil dalam mendidik anak. Sama sekali. Sama sekali tidak ada andilnya terhadap pendidikan anak belas. Kenapa? Pagi jam 6:30 sudah keluar. 6:30 sudah takut terlambat dan lain sebagainya. Sudah keluar. Kemudian balik pulang jam 3 ya. Sampai rumah jam 3:30. Jam 4 ada les lagi ya. Jam 4 ada les ya. Ada kursus yang harus dia tempuh. Kursus ya. Maghrib kadang terlambat dan lain sebagainya. Malam pulang kemudian ada les lagi yang lainnya. Kalau kemudian yang sore mungkin olahraga, yang kemudian malamnya les-les matematika, fisika, bahasa Inggris, kemudian belajar sendiri anak untuk persiapan besok harinya. Gimana kumpulnya sama orang tua? Duduknya sama orang tua kapan? Sama sekali enggak ada. Datang orang tua, anak sudah tidur. Alhasil enggak pernah ketemu, enggak pernah duduk, enggak pernah diajari, dan kita serahkan semuanya sama sekolah, sama pendidikan di luar, padahal orang-orang yang ada di sekolahan itu gurunya satu, muridnya 30-40. Gimana mau bisa perhatian? Mau perhatian dari mana seorang guru kemudian bisa mengetahui ini kekurangannya di sini, ini kekurangannya di sini? Nah, orang tua ya, kita bisa melihat bahwa orang-orang terdahulu itu mendidik anak begitu perhatian yang besar. Gerak-geriknya anak itu diperhatikan betul-betul. Kalau dahulu disebutkan mereka ini para salafuna mendidik anaknya lewat mata. Didik anaknya lewat mata. Begitu anaknya dilihat gini saja, langsung anaknya tahu ada yang salah ini. Ya, ada yang salah ini. Kenapa saya kok diperhatikan? Ya, istilahnya cuma suruh gini saja, langsung kemudian dia berdiri. Ini sekarang sampai dipukul, sampai dioyak-oyak, lari sana lari sini. Ya, enggak ada pengaruhnya. Ya, kalau dahulu cukup dengan mata saja. Ya, cukup dengan mata. Begitu melihat ada orang tuanya kemudian memperhatikan dirinya, langsung kemudian dia tahu apa yang salah. Ya, ada yang kurang dan lain sebagainya. Itu diperhatikan oleh anak-anak waktu itu karena betul-betul orang tua memperhatikan anaknya sampai hanya dengan cara mata saja telah mendidik anaknya dengan cara yang baik. Wala yada'ahu yaqulu wa ya'mal illa al-malih al-mustahsan liyaqa'a nushu'uhu 'ala dhalik. Dikatakan oleh beliau tidak meninggalkan, membiarkan anak itu berucap dan berbuat kecuali yang baik, yang memang itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Kenapa? Supaya nanti tumbuhnya anak tersebut dalam keadaan semacam ini. Ketika sudah tumbuh dengan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, maka gampang nanti waktu di dewasanya. Ya, ketika dewasanya akan mudah. Wa yarasahu fihi ta'awudul adatil hasanah, sehingga akan menjadi kokoh ya, kemudian mengakar pada anak tersebut kebiasaan-kebiasaan yang baik. Fayatayassar 'alaihil 'amalu bidzalika fi kibarih, sehingga akan mudah bagi anak tersebut untuk beramal pada masa dewasanya sebagaimana amal yang pernah memang sudah dikerjakan dari sejak kecilnya. Dari sejak kecil sudah dibiasakan ucapannya itu ucapan yang baik. Melihat ada anak kemudian berucap dengan ucapan yang buruk, maka harus dicegah dari sekarang. Jangan dianggap ini lucu. Ya. Wah, anaknya sekarang Masya Allah sudah ngomong kata-katanya kok apa membuat kita tertawa. Ya. Membuat kita senang, berkembang dengan perkembangan. Ini enggak. Ini buruk ini. Kalau dibiarkan harus dicegah ini. Ya. Jangan kemudian, oh ini enggak apa-apa, masih kecil semacam ini, nanti insya Allah belajar dengan sendirinya. Tidak. Segala sesuatu itu kita yang ngajar. Nah, jangan kemudian kita tunggu sekolah nanti biar diajari oleh sekolah ini yang baik, ini yang buruk. Ah, orang tua itu begitu ngomong ini enggak baik, berhenti, enggak boleh ngomong semacam ini, sudah pendidikan terhadap anak sehingga anak tahu bahwa ini adalah suatu hal yang buruk yang harus dijauhi. Ini yang baik dipuji kalau anaknya kemudian melakukan suatu hal yang baik. Dari perbuatan-perbuatan baik itu tersebut anak tahu, oh ini adalah suatu hal yang baik, dapat istilahnya pujian dari orang tua, dapat dukungan dari orang tua, maka akhirnya dia akan terus mengamalkan perbuatan itu. Maka kita harus melihat terus menerus keadaan anak sehingga anak itu tumbuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Fa innal khayra 'adah wa akthar wadha'if al-hin min hadzal umur yata'allaqul qiyam biha bil aba'i wal awliya. Beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah kebiasaan. Jadi fa innal khayra 'adah, kebaikan itu adalah kebiasaan. Kalau dibiasakan ya jadi baik. Jadi jangan, bukan suatu hal yang susah sebetulnya. bukan suatu hal yang dipaksakan, tapi sesungguhnya apabila terbiasa dengan ini, maka itu adalah kebaikan. Dan kita kemudian akan tanamkan kepada anak ini kebaikan yang terus-menerus menjadi kebiasaan daripada orang tersebut, anak tersebut, hingga dewasanya pun juga semacam ini. Ya, ada seseorang istilahnya tarkul adah adawah, ya. Tarkul adah adawah, meninggalkan suatu kebiasaan itu adalah menimbulkan permusuhan, ya. Menimbulkan permusuhan. Beliau ada seseorang yang kemudian biasanya ngasih sedekah, ya. Ada seorang yang biasanya ngasih sedekah, ketika mau ngasih sedekah sambil mengatakan tarkul adah adawah, jadi ya saya harus ngasih terus ini, ya, jangan sampai tidak dikasih. Nanti kalau tidak dikasih, nanti akhirnya menimbulkan permusuhan. Nah, kebiasaan ini kenapa? Ya karena awalnya memang sulit, kemudian akhirnya dibiasakan dan itu menjadi suatu kebaikan yang terus menerus. Nah, beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya tugas, ya, yang paling banyak di masa umur-umur semacam ini itu kaitannya dengan orang tua dan wali muridnya, ya. Wali daripada anak tersebut. Jadi istilahnya ini tugasnya siapa? Paling banyak kaitannya dengan orang tua. Ya. Pada masa-masa semacam ini yang paling berperan, paling besar itu adalah orang tua. Sebagaimana dahulu sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, lalu kemudian orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak ini akhirnya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Pengaruh orang tua yang begitu besar, lingkungan. Dan lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya. Dan peran yang paling besar pada masa-masa semacam ini adalah orang tua. Hati-hati kalau kemudian teledor dalam masalah pendidikan anak, akhirnya terbiasa dengan keburukan dan itu adalah kesalahan dari orang tua. Tetapi apabila dididik dengan benar, akhirnya itu menjadi pahala yang bisa terus-menerus didapatkan. Wa minal muhim hifdhus sabi minasibyan alladziina laysu min auladi ahlil khair wa la minal magharisit thayyibah faqad qila aktsaru fasadis sibyan min ba'dihim li ba'din. Beliau mengingatkan bahwa termasuk hal yang paling penting adalah menjaga anak dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Hati-hati kalau kemudian kita ini mau membiarkan anak-anak itu adalah kemudian kumpul dengan orang lain. Kalau mau kumpul sama orang lain, anak-anaknya dibiarkan begitu saja, maka harus pilih-pilih siapa yang jadi teman anak kita. Jangan sampai lihat keadaannya itu adalah teman yang tidak baik, ucapannya tidak benar, langkahnya tidak benar, ini harus dicegah. Enggak boleh kumpul sama orang ini. Anak mungkin enggak faham, tapi orang tua yang kemudian faham dengan keadaan ini harus bisa mencegah. Ini boleh kumpul, ini tidak boleh kumpul. Semacam itu. Wala minal maqarisit thayyibah, yang tidak tertanam dengan kebaikan-kebaikan, maka harus kita tinggalkan teman-teman semacam ini, karena sesungguhnya disebutkan kebanyakan, ya, aktsaru fasadis sibyan, kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena min ba'dihim li ba'din. Karena sebagian kumpul dengan sebagian yang lain, akhirnya anaknya jadi rusak. Rusak dalam apa? Rusak bukan terlalu besar, ya. Rusak dalam ucapan-ucapan yang dikatakan oleh anak tersebut, perbuatan-perbuatannya. Ya. Ini dari sudah mulai dari ucapan dan perbuatan itu terbiasa dengan kebiasaan yang buruk, maka akhirnya kumpulnya nanti dengan anak-anak yang buruk pula. Kemudian kalau sudah kumpulnya dari sejak kecil kumpul dengan anak-anak yang buruk, jangan salahkan kalau nanti dewasa kumpulnya lebih meningkat lagi. Dikatakan bahwa hal yang buruk itu bertahap. Orang itu dari yang kecil tingkatannya 1O, sudah terbiasa menuju meningkat yang lebih besar lagi, ya. Menuju lebih yang besar lagi. Dikatakan bahwa menunjukkan kebaikan seseorang itu apabila dia mempunyai keinginan suatu perbuatan yang buruk, kemudian dia berusaha untuk menjatuhkannya atau kemudian menurunkan daripada perbuatan yang buruk, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf ketika mau menyingkirkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, usulan pertamanya mereka suruh bunuh saja, ya. Bunuh saja Nabi Allah Yusuf, ya. Selesai permasalahan. Tapi yang lain mengingatkan, jangan, ya. Jangan dibunuh, buang saja, ya. Buang saja, nggak usah dibunuh. Bunuh terlalu besar dosanya, yang kecil saja bunuh, buang saja. Nah, dikatakan ini termasuk kebaikan yang ada pada diri mereka. Tadinya punya keinginan yang besar terhadap suatu keburukan, tapi kemudian menurunkannya. Tapi kalau sebaliknya, ini malah hati-hati, ya. Tadinya usulannya buang, sekarang bunuh, ya. Nah, itu berarti meningkat ini, ya. Berarti meningkat. Dulunya perbuatannya kecil semacam ini, ya. Maka begitu perhatian orang itu harus pada waktu anak-anak masih kecil, jangan dibiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk walaupun kecil. Karena nanti bisa meningkat ini, ya, bisa meningkat menjadi tingkatan yang paling besar, ya, menuju tingkatan yang lebih besar, maka sudah harus dicegah dari sejak masa masih kecilnya. Waqad dzakara al-Imam Hujjatul Islam rahimahullah fi kitab Riyadhatun Nafs min al-Ihya bayanan kafian syafian fi riyadhatis sibyan wa kayfiyatil amal fi husni tarbiyatihim. Beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya Imam Ghazali Hujjatul Islam itu telah menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya tentang masalah bagaimana orang itu mendidik anak, ya. Dan bagaimana membiasakan anak ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian wa kaifiyatul amal fi husni tarbiyatihim, dan cara yang bagaimana yang terbaik untuk kemudian mendidik anak ini. Ya, itu yang kemudian diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Sudah cukup jelas apa yang ada di dalam kitab Ihya, maka silahkan melihat bagaimana apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, penjelasan-penjelasan yang ada dari Imam Ghazali bagaimana cara mendidik anak yang baik dan bagaimana kemudian membiasakan anak tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini insya Allah penjelasannya sudah sangat luas sekali, tinggal kemudian kita bisa merujuk pada kitab tersebut untuk dijadikan sebagai pedoman kita di dalam kita mendidik anak. Wahadal waqt alladhi huwa min hinil wada'i ila hinil bulugh halu takhfifin minallahi azza wa jal. Beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya waktu dari sejak anak itu dilahirkan sampai pada masa usia baligh itu adalah masa seseorang ini mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Laisa fihi taklifun ala sibyan. Tidak ada taklif kepada anak-anak tersebut, tidak ada tanggung jawab di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya adalah sunnah bagi anak-anak kemudian untuk melakukan ibadah-ibadah di masa usia tersebut. Tidak ada wajib, tidak ada wajib sholat, tidak ada wajib puasa. Hanya saja orang tuanya yang wajib memerintahkan. Bi sholatin, wala bi saumin. Tidak ada kewajiban sholat, puasa. Wala bi ghairihima minatakalif asyara'iyah. Tidak ada kewajiban-kewajiban yang lain yang memang ada di dalam syariat. Kemudian harus zakat, sedekah dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Illa ma kana 'alal awliya min al-amri bidzalik, kecuali memang ini adalah tugas daripada orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya berbuat semacam ini. berbuat dengan perbuatan yang baik, salat, puasa dan lain sebagainya. Itu jadi kewajiban orang tua, tapi anak hukumnya adalah sunnah. Nah ini untuk manusia, kita ini di alam semesta ini yang mukallaf itu kan dua, manusia sama jin. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk yang mukallaf itu hanya dua saja. Tapi kalau jin itu begitu lahir langsung mukallaf. Begitu lahir langsung sudah mukallaf, harus salat, puasa dan lain sebagainya. Tapi kita nunggu sampai 15 tahun. Alhamdulillah. Kalau sudah wajib maka tentunya susah. Ini tentunya alamnya berbeda, alam jin dengan alam manusia. Kalau alam jin sudah begitu lahir sudah berakal, kemudian sudah bisa berbuat sebagaimana apa yang diperbuat oleh orang dewasa. Tentunya keadaan berbeda dalam hal ini. Maka kalau manusia sesungguhnya menunggu sampai usia baligh dengan tanda-tanda baligh-nya. Namun bagi anak-anak yang sudah mumayyiz dan lain sebagainya sampai usia baligh, tentunya kita ngajarinya adalah semuanya ada seperti biasa. Layaknya memang itu adalah suatu kewajiban. Waktu sholat misalnya, ya menyatakannya usalli fardhu dhuhri, ya. Saya niat sholat fardhu dhuhur, bukan sholat sunnah dhuhur, ya. Tidak, mengatakannya tetap fardhu dhuhur karena memang itu adalah fardu ketika diucapkan, walaupun itu hukumnya adalah sunnah. Begitu pula dalam masalah air, kalau kita perhatikan masalah air, anak-anak yang kemudian berwudu usia sudah mumayyiz ke atas, itu wudu yang keluar adalah mustakmal, tetap saja airnya dianggap sebagai air yang mustakmal, walaupun masih kecil mereka ini belum ada kewajiban, tapi airnya yang dipakai itu adalah air yang kemudian dinyatakan mustakmal menurut syariat semacam itu. Nah disebutkan di dalam hadis, wa fil hadis rufi al qalamu an thalathatin, bahwa terangkat bagi seseorang itu pena catatan amal sehingga tidak ditulis dalam buku catatannya, yaitu anisabi hatta yablugha, ketika seseorang itu masih kecil sampai dia itu masa baligh. Ketika sudah sampai masa usia baligh, maka kemudian sudah mulai tercatat, penanya ini sudah mulai nulis. Kalau dulu dari masa masih kecil sampai usia baligh belum sama sekali tertulis. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang diucapkan sama sekali tidak ditulis sebagai suatu kebajikan maupun sebagai suatu dosa terhadap anak tersebut. Ketika sudah mencapai usia baligh maka kemudian baru tertulis. Wa anin naimi hatta yastayqidha, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika tidur maka sampai dia bangun tidak ada yang ditulis daripada catatan amal yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ya, mungkin saja bicara ngelantur waktu tidurnya, ya. Maka bagaimana dicatat? Tidak, sama sekali tidak dicatat. Bangun dari tempat tidurnya tapi dia masih tidur, ya. Jalan kemana-mana, berbuat apa saja, mukulin orang, ngata-ngatain orang, ya. Nggak dicatat itu di dalam amal perbuatannya karena dia masih dalam keadaan tidur. Apa yang diperbuat dalam tidurnya tidak dicatat. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan bagi orang yang gila sampai kemudian dia sadar, maka apa yang dilakukan di masa gilanya sama sekali tidak tercatat di dalam buku catatan amalnya. Wadzalika mannun minallahi wa fadlun wa lutfun wa takhfifun, tidak lain itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'malu tifli min at-ta'at allati takunu qabla al-bulughi fi sahaifi abawayhi min al-muslimin, dan amal perbuatan yang dikerjakan oleh anak tersebut selama dia ini belum baligh, kebajikan-kebajikan yang dikerjakannya, sholatnya, puasanya, ngomong yang baik, ngaji, pergi ke masjid, dan lain sebagainya, anak sebelum baligh itu amal yang dikerjakan, kebajikannya masuk pada catatan buku orang tuanya. Jadi itu menjadi amalan-amalan sunnah yang diperoleh oleh orang tua. Anaknya masih belum baligh. Ya, anaknya belum baligh, maka selama masa tersebut kebajikannya, bukan keburukannya. Keburukannya sama sekali tidak masuk di dalam catatan orang tuanya. Kebajikan yang dikerjakan oleh anak tersebut, perbuatan-perbuatan taatnya, itu jadi masuk kepada amalan orang tuanya. Kalau anaknya satu, ya satu yang didapat. Ya, kalau anaknya 10, ya jadi banyak itu ya. Ya, maka orang tua dulu menyuruh orang-orang itu punya anak yang banyak, rezeki insya Allah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ngomongnya dua saja Ustaz sudah, ya Allah, beratnya setengah mati. Ya, setidaknya yang paling penting adalah pendidikan terhadap anak, bagaimana kita mendidiknya. Kebajikan yang dikerjakan oleh anak tersebut ketika masih kecil, maka itu menjadi amalan catatan kebaikan bagi orang tuanya, masuk di dalam kitab daripada catatan orang tua sebagai amalan-amalan sunnahnya. Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyam alaihi kama yanbaghi fal marju min fadlillah alla yukhayyibahuma min thawabi a'malihi as-salihah wa ta'atihi ba'dal bulugh. Tetapi ya, untuk yang selanjutnya bagaimana kalau setelah masa usia baligh anak itu mengerjakan taat, anak itu kemudian mengerjakan ibadah-ibadah, dan pada masa ketika sebelum baligh orang tuanya sungguh-sungguh di dalam mendidik anaknya, memperhatikan anaknya dengan perhatian yang sangat baik, maka insya Allah amal yang dikerjakan oleh anak tersebut walaupun sudah baligh pun akan kembali kepada orang tuanya, ya. Akan masuk juga kepada orang tua. Bal marju min fadlillah an yakuna lahuma minha mithla thawabihi. Dan insya Allah sebagaimana yang diharapkan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tua akan mendapatkan pahala seperti apa yang dikerjakan oleh anak tersebut. Dari kebajikan-kebajikannya, sholatnya fardu, sudah fardu, maka dapat pahala fardu orang tuanya. Pahalanya pahala wajib, ya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan lain sebagainya, tidak lain itu adalah hasil didikan orang tua dahulu. Maka insya Allah orang tuanya pun mendapatkan pahala sebagaimana yang didapat oleh anaknya. Tidak lain itu semuanya disaksikan wa yashhadu dzalika ma warada minal ahadits fid du'ai ilal huda wad dalalata alal khair. Tidak lain itu semuanya kembali sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat hadis, man dalla alai ala khairin fahuwa kafa'ilih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia ini mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang menunjukkan, "Juh, ini ada perbuatan yang baik, ada salat fardu, ada salat sunnah, semacam ini diajari." Maka kemudian anaknya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, maka orang tuanya pun juga mendapatkan pahala. Maka kita ini bisa mendapatkan pahala amal jariah yang begitu besar kalau kita ini bisa mendidik anak dengan sempurna. Semua kemudian kita ajarkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Nah, dahulu orang-orang tua terdahulu, ketika anak-anaknya ini sudah mencapai usia baligh, maka panggil kerabatnya, panggil tetangganya. Ketika panggil semuanya, maka anaknya disuruh berdiri, orang tua bicara di hadapan para kerabatnya, mengatakan alhamdulillah ini anak saya sudah baligh. Ya, anak saya sudah baligh. Saya akan mengambil saksi daripada kalian semuanya bahwa saya sebagai orang tua sudah ngajarkan dengan sebaik-baiknya kepada anak ini. Saya ambil saksi semua kalian yang hadir di sini. Saya sudah ngajari sholat, saya sudah ngajari puasa, saya sudah ngajari syariat. Dan saya sudah mengingatkan hal-hal yang buruk, maksiat-maksiat saya sudah ingatkan. Jangan sampai dilakukan. Ya. Ini kalian saksi anak saya, betul saya sudah ngajari, betul. Ya. Dan lain sebagainya, sudah semuanya. Maka anak saya hati-hati. Ya. Kamu sekarang sudah punya buku catatan amal tersendiri. Sudah terlepas daripada orang tua kamu. Isi dengan yang baik. Ya, jangan diisi yang buruk. Kalau anak dibeginikan bagaimana? Ya, mikir ya. Ya. Mikir habis itu dia. Kalau mau berbuat sesuatu. Sekarang masuk usia baligh, dia gak tahu harus mandi junub atau tidak. Ya, gak pernah tahu. Ya. Belas gak paham ada urusan syariat yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Sekarang sudah wajib, itu belum ngah. Ya, bahkan nanti baru ngahnya itu kalau sudah bertahun-tahun setelahnya. Dan dia gak paham apa-apa tentang syariat. Dahulu diajari dengan betul-betul ya tentang berbagai permasalahan ini sehingga sudah tahu tanggung jawabnya. Orang tua mengatakan sama anaknya, wahai anakku, jangan bawa-bawa nama abahmu nanti di akhirat. Ya, hati-hati. Ya. Saya sudah ngajari, jangan seperti orang-orang yang disebutkan di dalam hadis bahwa anaknya, istrinya, ya, kemudian menarik orang tuanya, menarik suaminya, dan mengatakan bahwa sungguhnya suaminya ataupun ayahnya ini belum mengajari dengan ajaran agama yang baik. Ya. Sehingga dimasukkan ke dalam neraka semuanya. Karena tidak diajari dengan ajaran agama. Ini penting ya untuk kemudian memberikan tanggung jawab kepada anak dengan tanggung jawab yang memang seharusnya dipikul. Kita lihat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada anaknya kepada apa anak-anak yang masih kecil, ya gulam ihfazillah yahfazuka. Ya. Wahai anak kecil, sesungguhnya jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Ya. Rasulullah mengajari dengan ajaran semacam ini ketika salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar pada saat itu masih usianya 10 tahun. Ya. Masih usia 10 tahun sudah diajari dengan ajaran semacam ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ada di hadapan kamu. Apa yang menjadi permasalahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kamu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat apa istilahnya pendidikan-pendidikan semacam sekarang ini. Ada anak masih kecil, bicaranya masih salah-salah. Bicaranya masih salah-salah, pelo dan lain sebagainya. Orang tuanya harus pelo enggak ketika ngomong sama anak? Jangan ngomong pelo sama anak. Ya. Kemudian ngomongnya orang tua ini seperti anak kecil, seperti dia bicara. Jangan. Ya. Suruh bicara dengan bicara yang benar ketika ngomong sama anak. Sehingga apa? Anak itu kemudian belajar daripada orang tuanya yang benar itu bagaimana. Nah, kan begitu. Jangan kemudian kita ini memposisikan diri kita seperti anak kecil. Ya. Yang kemudian salah ngomongnya dan lain sebagainya. Akhirnya anak menganggap, oh ini betul toh saya itu. Ya. Akhirnya yang ngomongnya seperti itu terus. Gak berubah-berubah menuju lebih baik. Ketika ngomong sama anak, ngomong yang betul. Ya. Jangan dibuat salah-salah seperti anak kecil. Bicara yang benar, bicara yang betul. Sehingga anak itu berkembang. Memang susah anaknya pada waktu kecil masihan. Tapi lama-kelamaan dia akan mengetahui bahwa apa yang saya ucapkan kemarin itu salah. Dia akan memperbaiki. Nah begitulah mengajari anak. Jangan kemudian kita nurunkan diri kita sampai terlalu turun. Sehingga kemudian kita ini bicara seperti anak kecil, ya. Didik anak itu ya didewasakan, diangkat, jangan kemudian ditetapkan dalam keadaan turun semacam itu dalam masa usia masih seperti itu. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari seorang anak yang masih kecil dengan ajaran yang begitu besar, ya, supaya menjaga Allah, jaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita perhatikan ini semua tasawuf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan wadallalata 'alal khair fa innahuma qad da'awahu ilal huda wadallahu 'alal khair mahma akhadha fi haqqihi binahwi ma dzakarnahu minal ihsan fi tarbiyatihi wa amruhu bil khair wa targhibuhu fihi wa nahyuhu 'an syarr wa zajruhu anhu wallahu a'lam. Selama orang tua sudah mendidik, maka itu yang didapatkan. Pahala dia akan dapatkan ketika anak itu berbuat ketaatan. Dan pernah pada waktu kecilnya anak orang tua itu sudah didik tentang hal-hal yang buruk, sudah dicegah dan lain sebagainya. Maka kalaupun anak itu nanti dewasanya berbuat keburukan, itu tidak menjadi amal keburukan bagi orang tuanya. Karena orang tua sudah mengingatkan. Mungkin saja seseorang berbuat kesalahan di masa dewasanya dan kemudian berbuat suatu maksiat, tetapi itu tidak menjadi dosa bagi orang tuanya selama orang tua sudah mendidiknya dengan baik. Nah, sebaliknya kalau kemudian orang tuanya tidak mendidik anak dengan yang sebaik-baiknya, maka orang tua akan mendapatkan dosanya terus. Anaknya waktu masa usia balig tidak bisa sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah diajari dengan cara-cara semacam ini, tidak bisa ngaji dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya berbuat keburukan, maka ya orang tua yang dapat, ya orang tua yang dapat, orang tua dapat apa? Dosanya, kiriman terus dosa. Anaknya tidak sholat masuk, Ramadan tidak puasa masuk lagi dosanya. Tidak ngaji, tidak pernah ke masjid, malah duduk, kemudian berkumpul dengan perkumpulan yang buruk. Maka semua yang dikerjakan oleh anak tersebut, dosanya masuk kepada orang tua, walaupun orang tuanya di masjid. Ya. Walaupun orang tuanya sekarang sudah duduk di masjid, sudah berusaha berbuat baik, tapi dulu ada perbuatan-perbuatan yang kemudian dia lakukan kesalahannya, karena kemudian mendidik dengan cara yang salah, dibiarkan anaknya, maka kemudian akhirnya sekarang malah menjadi amalan keburukan yang terus-menerus masuk kepada orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak, perhatian dari sejak kecil terhadap anak, sehingga kemudian kita bisa giring menjadi anak itu anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang bisa mengemban tugas sebagai orang tua dan bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.